بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang kelima dari kitabul witr. Pada bab yang kelima dari kitabul witr beliau memberikan terjemah badun bab al-witri ala dabbah, bab diperbolehkannya dan disyaratkannya salat witir di atas kendaraan. Dan bukan hanya salat witir saja, bahkan hukumnya umum salawatin nafilah, salat sunnah di atas kendaraan. Mafhumnya bahwasanya jika salat adalah salat wajib, bukan salat sunnah, maka wajib bagi kita ketika hendak melaksanakannya untuk turun dari kendaraan kita, kecuali jika tidak memungkinkan. Kita berada di atas pesawat atau di atas kereta api, yang tidak mungkin kita berhenti atau menghentikannya. Maka fattaqullah mastata'tum. Adapun aslinya kalau kita sedang berada dalam perjalanan, kemudian datang waktu sholat wajib, dan kalau kita menanti sampai di akhir perjalanan akan luput dari kita waktu sholat, maka kita sholat dan turun dari kendaraan kita. Berbeda dengan sholat nafilah, kalau sholat sunnah maka diperbolehkan dan disyaratkan bagi kita sholat nafilah di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan. Dan dalam bab ini boleh menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail وإسماعيل بن أبي أويس ابن أختي الإمام مالك قال حدثني مالك ومالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقت فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر على البعير. Dari Sa'id bin Yasar rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan kisah perjalanannya bersama sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Kata Sa'id bin Yasar rahimahullah ta'ala, pada suatu malam aku sedang berada di perjalanan bersama Abdullah bin Umar di tariqi Makkah, di jalan menuju Makkah, di jalan di Makkah. Faqala Sa'id, maka Sa'id bin Yasar berkata, tatkala aku khawatir datang waktu subuh. Nah, sudah kita ketahui kalau datang waktu subuh berarti telah berakhir waktu sholat malam dan waktu sholat witir. Maka aku turun dari kendaraanku. Fa'utart. Kemudian aku sholat witir di bawah. Thumma lahiqtu. Selesai sholat witir, aku naik kembali kendaraanku dan mengejar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang tetap dalam perjalanannya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendapatkan Sa'id bin Yasar datang menghampirinya, beliau bertanya, aina kunt, wahai Sa'id, dari mana kamu? Faqultu, maka menjawab, khasyitu subh, fanazzatu fautar. Tadi saya khawatir datang waktu salat subuh, maka saya turun dan salat witir. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, bukankah telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka katakan, bala wallah, demi Allah, tentu telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yutir al-ba'ir. Beliau pernah salat witir di atas kendaraannya, di atas untanya. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa salat witir atau salat sunnah di atas ba'ir itu perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Perkara yang disyariatkan ketika seorang berada di dalam perjalanannya di atas kendaraannya. Dan juga di kisah Sa'id bin Yasar bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kita pun bisa melihat bagaimana kadar keilmuan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, begitu pula bagaimana hikmahnya beliau di dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Sini Sa'id ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak menyalahkan Sa'id ibn Yasar ketika turun dari kendaraannya dan saat witir di bawah, tidak di atas kendaraannya. Ini perkara yang boleh jika dilakukan oleh seorang. Seorang ketika dalam perjalanan kemudian turun saat witir, itu boleh. Hanya saja Ibn Umar radhiyallahu anhu memiliki ilmu yang mana hal tersebut sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama bagi Sa'id bin Yasar rahmatan yang tidak mengetahuinya. Yaitu seorang yang dalam perjalanan ketika di atas kendaraannya diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraannya. Sholat witir, sholat sunnah. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Dan juga kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menyampaikan ilmunya, beliau langsung tunjukkan dalilnya. Apa yang beliau katakan tersebut. Dengan menyebutkan apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu, beliau pernah salat witir di atas kendaraannya. Dan bahasanya sama bab al-witir fi safar. Bab salat witir ketika dalam keadaan safar. Salat malam ketika safar dan witir termasuk dalamnya, ini perkara yang masyru'. Dan sudah kita sebutkan di materi-materi yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang meninggalkan beberapa salat sunnah, terutama salat rawatib ketika dalam keadaan safar. Beliau kalau dalam keadaan safar tidak melakukan salat qabliyah, tidak pula melakukan salat ba'diyah kecuali qabliyatul fajr, kecuali qabliyah subuh. Beliau tetap melakukannya hadaran wa safaran, baik dalam keadaan muqim ataupun keadaan safar. Dan juga termasuk perkara yang tetap dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safaran adalah salat witir atau qiyam al-lail. Qala rahmatullah hadatsana Musa ibn Ismail, Abu Salamah, Abu Daki. Qala hadatsana Juwairiyah ibn Asma, an Nafi, an ibn Umar. Qala kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi. Haitsu tawajjahat bih, yumi'u ima'an salat al-lail illa al-farahib. Wa yutiru ala rahilatihi. Rangkuman dari materi yang dibahas sebelumnya dan rincian dari materi tersebut. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika safar beliau salat malam di atas kendaraannya. Bagaimana tata salatnya? Haitsu tawajjahat bihi rahilatuh. Beliau menghadapkan wajahnya sesuai dengan arah kendaraannya. Sekalipun arah kendaraannya bukan ke arah kiblat. Itulah faedah yang sangat bermanfaat bagi kita. Ketika kita sholat dan tidak memungkinkan sholat menghadap kiblat di atas kendaraan, sholat sunnah. Maka Ibn Umar sudah mengkhabarkan Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bih, sesuai dengan arah kendaraannya. Kemudian bagaimana sholatnya? Yumi'u ima'a. Sholatnya dengan ima. Dengan isyarat. Ruku dengan mendukan kepalanya, punggungnya. Kemudian sujud juga sama. Mendukan lebih rendah lagi daripada ruku. Karena tadi sholatnya dalam keadaan duduk. Tidak dalam keadaan berdiri. Wa yutiru ala rahilatih. Dan beliau salat witir di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Dan sekali lagi, ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita dalam keadaan safar. Bahwasanya safar tidak menghalangi kita untuk memperbanyak ibadah sholat. Ibadah sholat. Diperbolehkan dan disyaratkan bagi kita sholat nawafil di atas kendaraan. Terutama sholat malam. Sholat malam. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malaysia fi Sahihain. Dan kita masih berada di bab yang ke-34 dari Kitabul Iman. Al-Iman biwujudi syaitan. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Wahb ibn Baqiyah. Qala akhbarana Khalid wa Khalid ibn Abdillah al-Wasiti al-Mashhur bi الطحان عن سهيل يعني بن أبي صالح عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي بن زبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. Qala Syekh rahimahullah ta'ala hada hadithun hasan ala syarti muslim. Dari Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, dan Asma bintu Umais itu istrinya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau termasuk dari muhajirah hijratain, hijrah ke Habasyah bersama suaminya Ja'far, kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. setelah meninggal Ja'far, beliau dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ketika Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Asma bintu Umais berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubeish ustuhidat, dia terkena istihadah. Istihadah itu seorang wanita melakukan darah di waktu bukan waktu haidnya, keluar dari tempat haidnya darah tapi bukan pada masa haid. Kata beliau, Fatimah bintu Abi Hubeish, ia terkena istihadah sejak kada wa kada, sejak waktu ini nih, waktu yang cukup lama, falam tusalli, dan ia tidak salat pada masa tersebut. Karena mengira bahwa hukumnya sama dengan hukum darah haid, yang mana wanita pada masa haidnya tidak diperbolehkan untuk salat, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk siam dan juga tawaf. Maka Nabi SAW ketika mendengar kabar tersebut, beliau berkata, subhanallah, inna hada minasyaitan. Beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah, sungguhnya ini adalah dari syaitan. Istihadah itu minasyaitan. Dua itu saya kata, raqbatun minasyaitan. Sebagaimana juga Asma bintu Umais ketika mendirikan salat di masa istihadahnya, jika tidak tahu, itu juga sama. Itu minasyaitan. Karena hukum yang benarnya, wanita yang istihadah, itu hukumnya seperti wanita yang suci. Berlaku semua hukum wanita yang suci, termasuk melaksanakan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, ditajlis bimirkan. Karena hendaklah, iya, itu Fatimah bintu Abi Hubeish, ketika dalam masa istihadahnya, terkadang tercampur dengan masa haidnya, dikarenakan sama-sama keluar darah di masa istihadah dan masa haid, hendaklah dia duduk di mirkan. Mirkan ina'un kabir, di bejana besar, yang dahulu biasa dikatakan untuk mencuci pakaian. Hendaklah dia duduk di mirkan, di bejana besar yang berisi air, fa'idara sufratan faqalma. Kalau dia duduk dan melihat, karena di atas air ada sufra, ada darah tapi berwarna kekuning-kuningan. Ini menunjukkan bahwasanya darahnya bukan darah haid. Karena darah haid itu biasa berwarna hitam. Warna hitam dan juga kental dan berbau. Berbau tidak sedap. Adapun kalau warna darahnya sufra, kalau ia duduk di mirkan yang ada airnya, kemudian terlihat di permukaan air itu ada warna sufra, warna kekuning-kuningan, maka tadi fatak tasil duhri wal asri kuslan wahida. Hendaklah ketika hendak melakukan salat duhur dan asar, dia mandi satu kali. Mandi untuk salat duhur dan salat asarnya. Watak tasil maghrib wal isya kuslan wahida. Dan juga untuk melakukan salat maghrib dan isyanya, dia mandi untuk kedua salat tersebut. Watak tasil fajr kuslan wahida. Dan ketika hendak salat subuh, hanya dia mandi. Wa tawaddu fi ma baina dhalik. Adapun antara duhur dengan asar atau antara maghrib dengan isya, maka cukup berwudu. Dan hadisnya hadis hasan muhtajim bih. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya wanita yang terkena istihadah, dan ini tidak terjadi pada semua wanita, hanya sebagian wanita saja terkadang istihadah, itu mengeluarkan darah dari tempat haidnya tapi di luar masa haid dan bukan darah haid, maka hukumnya seperti dalam hadis ini, tetap melaksanakan sholat sebagaimana boleh melakukan seperti hal-hal wanita yang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Saya sudah bersuami, boleh berhubungan dengan suaminya di masa istihadahnya. Berbeda dalam masa haidnya, haram baginya berhubungan dengan suaminya. Kemudian juga di sini Nabi SAW menunjukkan agar melakukan mandi menjelang sholat duhurnya dan dicukupkan untuk asarnya dan juga menjelang maghribnya cukup untuk isyanya dan juga sholat subuh. Dan sebagian mengatakan katanya berusaha untuk mengakhirkan sholat duhurnya menjelang waktu asar. Kemudian setelah itu nanti akan masuk waktu asar, bisa disambung sholatnya. Duhur dan asar. Masing-masing pada waktunya. Hanya saja duhur di akhir waktunya, asarnya di awal waktunya. Begitu pula maghrib dengan isya. Akan tetapi disebutkan dari pendapat jumhur ulama bahwasanya perintah mandi untuk sholat duhur dan asar, dan maghrib dan isya, dan sholat subuh, tiga kali sehari, itu hukumnya mustahab. Tidak wajib. Yang wajibnya itu mandi ketika selesai dari masa haidnya. Dan seandainya dia mencukupkan berwudu ketika masa istihadahnya di setiap sholat yang lima waktunya, maka hukumnya diperbolehkan. Sah sholatnya. Dan juga di Sahih Muslim sudah kita kata sama di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kisah Ummu Habibah bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anha. Yang sama beliau terkena istihadah di waktu yang lama. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan sholat. Qadra haidatuki, di masa haidnya. Tumma tasili, kemudian ketika selesai masa haidnya, hendaklah dia mandi. Dan hanya itu yang diperintahkan. Disebutkan riwayat Bukhari, dan sudah kita lalui, wa tawaddai likulli shalah, dan berwudulah untuk setiap sholatmu. Sekalipun disebutkan Sahih Muslim bahwasanya beliau tidak boleh main-main. Itu Ummu Habibah bintu Jahsy radhiyallahu anha, beliau mandi setiap kali mau sholatnya. Tapi itu mustahab dari kebijakan beliau sendiri. Adapun aslinya tidak wajib. Misalnya tadi Nabi menganjurkan kepada Asma bintu Umair kepada Fatimah bintu Abi Hubeish untuk mandi di tiga waktu tersebut. Di tiga waktu tersebut. Tapi yang sahih istihbabat. Tidak wajib. Tidak wajib. Dan bagi wanita yang terkena istihadah disebutkan para ulama bahwasanya kalau sebelumnya dia memiliki jadwal haid yang tetap, itu rutin. Setiap awal bulan ya haid 6 hari atau 7 hari. Maka dipegang jadwal tersebut. Ketika datang masa haid, ia berhenti dari sholatnya dan ia memegang hukum haid, dan ketika berlalu masa tersebut ia hukumi dengan istihadah. Dan seandainya wanita yang tidak memiliki jadwal yang rutin, maka ia kembali kepada tanda-tanda itu dengan membedakan darah haid dengan darah istihadah, seperti dalam hadis Asma binti Umais ini. Nabi merintahkan untuk duduk di mirkan, itu di bejana yang berair, kemudian kalau nanti terlihat yang keluar itu ada warna kekuning-kuningan dari darahnya, menunjukkan itu bukan darah haid. Karena darah haid itu hitam, pekat, kental dan baunya tidak sedap. Adapun ini darahnya adalah istihabah. Dan dia mengambil hukum istihabah pada saat itu. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.